dirimu lunga ninggalan tiaku seprene ono ngendi paranmu lunga tanpa pamit ninggalke cerita sing pahit keracun batinku kepengen jare lereng arko wilis dadi saksi nggonku nangis rasane ati koyo diiris neng kutho Kediri isih tak simpen neng ati janjimu nalika neng sekar pati madangi atimu jembare samudra panapuraku tak simpen neng ati janjimu nalika neng sekar pati madangi atimu jembare samudra.